Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu tafsir ayat yang ke-142 dari surat Al-Baqarah dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu penafsiran Al-Quran dengan cara mudah dan ringkas yang dikumpulkan oleh para ulama dan diberi mukaddimah oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Asabahumullah. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang juhal, orang-orang bodoh yang mereka lemah akalnya, berkata, mengkritik, kenapa kalian berpaling dari kiblat kalian yang dulu kalian sholat menghadapnya? Karena setelah datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berpindah kiblatnya ke Ka'bah Baitullahil Haram, mereka semuanya langsung serentak. Nah, berpindah mengarah apa? Ke Ka'bah salatnya. Namun dahulunya kiblatnya adalah mana? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, orang-orang bodoh yang lemah akalnya mereka mengkritik. Nah, berkata, "Mawallahu man kiblatim allati kanu 'alaiha?" Apa sebabnya kalian justru berpaling dari kiblat kalian yang dulu, nah, yang mereka dahulu salat menghadap kiblat tersebut? Kullillahil masyriq wal maghrib, katakanlah hanya milik Allah lah arah timur dan barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, kepada jalan yang lurus. Hidayah apa di sini? Barakallahu fikum, hidayah taufik. Hidayah taufik tidak ada yang miliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia biasa, orang-orang yang berilmu dari kalangan ahlul ilm, para al-anbiya wal mursalin, dan yang menempuh jejaknya, jejak mereka itu memiliki hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, hidayah yang sifatnya membimbing dan mengarahkan. Membimbing dan mengarahkan. Adapun untuk orang menerima bimbingan kita, arahan kita misalkan, itu namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak ya akhwah barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendatangi pamannya, nah, di akhir hayatnya ketika sudah mau meninggal, ditalkin, ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhadzulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang kalau seandainya kamu mau mengucapkan akan aku jadikan hujah nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah mau pamannya? Tidak. Abu Thalib enggan mengucapkannya. Nah, karena hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pamannya yang beliau sayangi, yang beliau cintai, dan pamannya ini juga membela Rasulullah dalam berdakwah. Namun hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fillah, kalau kita menasihati saudara kita, anak kita, istri kita misalkan, atau bahkan keluarga kita, atau bahkan seluruh kaum muslimin misalkan, kita nasihati kok belum menerima, sabar. Karena nasihat terus kita lontarkan, terus kita lantunkan, terus kita berikan kepada mereka hingga Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang dikenal dengan hidayah taufiq. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman mengenai kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap pamannya Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Bayangkan, pamannya Rasulullah cintai, Bagaimana tidak ketika Rasulullah semenjak kecil umur 12 tahun diajak dagang ke Syam. Siapa yang ngajak? Pamannya Abu Talib. Perawatannya, pemeliharaannya, pembelaannya. Namun ditanya taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak mampu berikan hidayah kepada siapa yang kau cintai, namun hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia adalah zat yang lebih tahu tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau mampu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad. Hidayah mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar, mampu atau tidak? Mampu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah taala kehendaki kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang tidak ada debu di atasnya, di sekelilingnya. Naam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum ala misl baydha lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih yang sangat terang benderang, agama Islam, agama tauhid, agama yang menyeru untuk menunggalkan, mengesahkan Allah taala dalam beribadah. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya, karena sudah jelas semua dijelaskan. Oleh karena itu Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaihi dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, "Ma nama min mas'alatin fid din illa waqad bayyanaha as-salaf." Atas makna dan itu, tidak ada satu permasalahan pun di dalam agama ini melainkan para salaf sudah menjelaskannya. Naam. Masalah muamalah, masalah ibadah dan semisalnya. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu, jalan yang lurus itulah jalan yang kita minta. Dan setiap kali kita salat, apa yang kita minta dalam surat Al-Fatihah? Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Bukannya kita berada di jalan yang bengkok, tidak. Permintaan di sini menunjukkan bahwasanya kita meminta agar diberikan keistiqomahan terus menerus di atas jalan yang lurus tersebut. Karena orang-orang kufar, mereka mengkritik orang-orang muslimin, kalian itu berada di agama yang bimbang, agama yang plin-plan, agama yang tidak jelas. Kenapa? Buktinya kalian setiap kali sholat mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Setiap kali salat, ya enggak? Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Berarti kalian tidak berada di jalan yang lurus. Kata siapa ini? Orang-orang kufar mengkritik kaum muslimin. Kita katakan tidak demikian. Kita tidak tahu akhir hayatnya bagaimana. Permintaan di situ, ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kami keistiqomahan, continue untuk senantiasa mendapat taufik agar senantiasa di atas jalan yang lurus hingga ajal menjemput. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi keistiqomahan dan terus menerus serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa di atas jalan yang lurus. Karena kita tidak tahu akhir hayatnya. Mahu salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat tafsirannya di sini, qala al-mufassirun asabahumullah sayaqulu az-zuhalu wa dhi'aful 'uquli min al-yahud wa amsalihim. Orang-orang bodoh dan orang-orang yang lemah akalnya dari kalangan Yahud dan yang semisal mereka, mereka berkata, mereka akan berkata, mengkritik, fi sukhriyatin wa i'tiradin, perhatikan, dalam keadaan sombong dan juga mengkritik. Nah, mengkritik, mengomentari, man ladzi sarafa haula'il muslimin an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awal Islam wa hiya Baitul Maqdis, perhatikan ini. Apa sebab yang membuat orang-orang muslimin mereka justru berpaling? Malani nam sarafa haula'il muslimin an qiblatihim allati kanu yusalluna ila jihatiha awal Islam. Apa yang membuat kaum muslimin berpaling dari kiblat mereka yang dulu mereka salat menghadap ke arahnya di awal Islam, yaitu mana? Baitul Maqdis. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, al-masyriqu wal maghribu wa ma bainahuma mulkunillah. Naam, barat dan timur dan yang ada di antara keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alaisat jihatun minal jihati kharijatan an mulkih. Tidak ada satu arah pun dari arah-arah yang ada, sisi-sisi yang ada, keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ditantang nanti ya, na barakallahu fikum, di akhirat, di hari akhirat nanti, di hari kiamat, ditantang semuanya penguasa di muka bumi ini. Kulli manil mulkul yaum, katanya. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Semuanya terdiam, enggak ada yang berani menjawab. Kemudian Allah taala mengatakan, "Nam kulillahi wahdul qahhar." Lillahi wahdul qahhar. Hanya milik Allah zat yang maha tunggal dan maha penguasa. Maha penguasa. Mahum maksudnya ya. Na'am barakallahu fikum, lihatlah. Orang-orang Yahud, mereka suka mengkritik. Suka mengkritik padahal mereka sendiri punya ilmu mengenai hal tersebut. Tapi tidak mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu mereka maghdub. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kullahum ayyuhar rasul. Al-masyriq wal-maghribu wa ma bainahuma mulkun lillah. Falaysat jihatun minal jihati kharijatan min an mulkihi yahdi man yasha'u min ibadihi ila tariqil hidayati al-qawim. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah telah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya kepada jalan hidayah yang lurus. Wa bi hadza isyarun, di dalam ayat ini atau penjelasan ini memberikan kesan bi anna sya'na kulluhu lillahi fi imtithali awamirihi, bahwasanya seluruh urusan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fi imtithali awamirihi, baik dalam mengerjakan perintah-perintahnya. Fa haitsu ma wajjahana tawajjahna, fa haitsu ma wajjahana tawajjahna, maka kapan saja, di mana saja Allah taala mengarahkan kita, maka kita pun akan mengarah kepadanya. Paham ya? Mengarahkan untuk berpaling ke Ka'bah, berat, langsung. Mengarah, taat. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Inilah yang dinamakan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari pilihan-pilihan yang lain. Jika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, sebuah syariat, ini halal, ini haram misalkan, jangan mencari pilihan yang lain. Wah, tidak pas ini kalau di syariat kita. Ini jangan-jangan nanti seperti ini, seperti itu. Jangan. Jangan mencari pilihan yang lain yang sesuai hawa nafsu kita, jangan. Kalau Allah Ta'ala sudah mengatakan ini halal, halal. Ini haram, haram. Na barakallahu fikum, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lillah faman ittara ghayra baghin wala 'adlin fala isma 'alaihi. Artinya, semua yang Allah Ta'ala haramkan jelas haram. Semua yang Allah Ta'ala halalkan halal. Jangan mencari pilihan yang lain, wah ini menurut kami ini enggak halal walaupun Allah Ta'ala menghalalkan. Jangan. Barakallahu fikum, hati-hati. Karena apa? Karena perkara tersebut tidak layak, tidak pantas dimiliki oleh seorang mukmin, terlebih-lebih lagi ahlu sunnah wal jamaah. Sudah datang ini halal, ini haram. Ini bid'ah, ini sunnah. Ini hak, ini batil. Ini adalah ahlu sunnah. Ini hizbiyah. Ini hizbiyin. Dia malah mencari pilihan yang lain. Wah, nanti kalau kami enggak ngumpul-ngumpul sama orang hizbiyin, enggak sukses dagangnya misalkan. Atau enggak akan beruntung bisnisnya misalkan. Jangan. Allah Subhanahu wa taala, rezeki di atas langit, ikhwani fillah, bukan di tangan kita, bukan di tangan orang-orang, namun di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah curahkan, yang Allah telah berikan kepada hamba-hambanya. Wa bis samaa'i rizqukum ma matu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan dijanjikan untuk kalian. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum dalam Al-Qur'an Karim, mengabadikan dalam Al-Qur'an Karim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, tidak selayaknya bagi kaum mukminin, lelaki maupun wanita, manakala Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, ini halal, ini haram, kemudian justru dia mencari pilihan yang lain. Bayangkan. Pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak layak. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalal mubina. Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Solusi yang terbaik adalah ikuti dalil. Ikuti dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena barang siapa yang menempuh dalil, menempuh jalan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti dia menempuh jalannya syaitanir rajim. jalannya apa? Syaitan yang terkutuk. Kita nukilkan lagi kalamnya. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil wa la dalila ila Allah wal jannah siwal kitab as-sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim, kata beliau. Artinya, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, kata beliau. Dan tidak ada dalil yang bisa menghantarkan kepada Allah dan Rasulnya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi Quran. Al-Quran wahyu, As-Sunnah juga wahyu. Dua-duanya turun dari langit. Dan itu yang di Rasulullah wasiatkan. Rasulullah wasiatkan mewanti-wanti sebelum Rasulullah meninggal. Inni tarikun fikum amroin intamasaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. Nah, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya setelah aku meninggal nanti, kalian tidak sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah, membayangkan. Nah, oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa kullu tariqin lam yashhadha dalilul Quran wa sunnah fahiyya min turuqil jahim wa syaitanir rajim. Setiap jalan yang atau metode atau prinsip yang tidak berlandaskan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti dia termasuk jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim, dan itu jalannya syaitanir rajim. Wal'iyadu billah. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Itulah mengenai keadaan orang-orang Yahud. Naam, yang mereka tetap dihukumi orang juhal, bodoh, padahal punya ilmu. Karena orang yang berilmu dikatakan berilmu manakala dia beramal dengan ilmunya. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Fudhal bin Iyad rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, na'am barakallahu fikum hafidhakumullah, dinisbahkan oleh beliau ucapan tersebut, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih fa'idha amila bihi sara aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Maka jika dia beramal dengan ilmunya, menjadilah dia orang alim. Paham ya? Karena orang alim itu bukan sekedar ilmu yang dia miliki, amalannya itu, beramal gak dia? Benar dia tahu ini sunnah, ini fitnah, tapi beramal gak? Itu loh. Paham ya? Mizannya di situ. Li'anna al-ilma bila amal kamadha ka syajaratin la samarata laha. Karena ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Naam. Kita ambil satu lagi, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Ayat yang sangat mulia. Rekomendasi untuk umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umat pertengahan, umat pertengahan, adlan khiyara, paham ya? Umat yang terbaik, yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baik umat, rekomendasi dari Allah SWT. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi umat yang tidak baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak melarang dari perkara yang mungkar. Sifatnya perhatikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala keluarkan untuk manusia, memerintahkan perkara yang ma'ruf, melarang perkara yang mungkar. Ini berarti dalil agar kita senantiasa menegakkan yang namanya ingkar mungkar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini di ayat yang ke-143 dari surah Al-Baqarah ini, rekomendasi yang lain lagi. Umat ini umat pertengahan. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula menganggap sebuah perkara remeh. Apa maksudnya? Di dalam mentahdir, memperingatkan ahlu bid'ah wa dalal, memperingatkan hizbiyahnya orang hizbiyin, harus pertengahan. Tidak boleh hulu, berlebihan. Apa maksudnya ya? Nah, karena Rasulullah sudah memberikan ultimatum, iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat ghulu, berlebih-lebihan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena ghulu, berlebihan. Maksudnya bagaimana ikhwani fillah? Maksudnya kita ketika memperingatkan hizbiyahnya orang-orang hizbiyin, bid'ahnya orang-orang ahlu bid'ah, sesatnya orang-orang sesat, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Apa maksudnya ya? Tidak boleh kita mengatakan misalkan jamaah tabligh semuanya perampok misalkan, atau jamaah tabligh semuanya pencuri. Kan enggak benar itu. Kita yang kita kritik bukan per individunya. Prinsipnya, akidahnya, keyakinannya, ajarannya bagaimana? Misalkan yang tepat adalah jamaah tabligh jangan diikuti. Kenapa? Mereka itu lebih mengedepankan dakwah daripada ilmu. Orang baru ikut ngaji langsung suruh dakwah. Baca kitab apa? Fadhailul A'mal. Benar enggak ini? Benar. Masih pakai bantal, pakai levis itu. Langsung berdiri, kum, ya Allah, ikra. Jamaah tabligh seperti itu. Fadhailul A'mal. Naam. Qala qala qala dan semisalnya. Ini kurang tepat. Dalam artian apa? Dakwah baru berilmu kurang tepat. Tapi apa? Ilmu, amal, dakwah, sabar. Itu yang diurutkan oleh Imam Al-Mujaddid. Siapa? Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab. An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Usul As-Salafah. Awal-awal. Sudah pernah belajar semuanya insyaAllah. Awal-awal al-ilmu. Kemudian setelah itu al-amalu bih. Kemudian as-sabru al-adhafi. Atau ad-da'watu ilaih. Yang keempat as-sabru al-adhafi. Empat tahapan. Ilmu dulu, amalan, dakwah, sabar. Masa tiba-tiba langsung kenal, ayo ikut kemana? Dakwah langsung. Khuruj, ITB, India, Thailand, Bangladesh. Allah musta'an. Kalau udah lulus ITB, udah Masya Allah itu kata mereka. Allah musta'an. Enggak benar ya, akhi barakallahu fikum. Dakwah yang pertama kali adalah ilmu. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tauhid. Ilmu akidah yang benar. Bagaimana menunggalkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sini. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, adlan khiyara. Pertengahan pilihan. Tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi untuk perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah itu akan menjadi saksi untuk kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha, dan tidaklah kami jadikan naam kiblat kalian yang dulu kalian berada di atasnya, illa lina'lama man yattabi'ur rasul, dalam artian tidaklah Allah Ta'ala menjadikan kalian berpaling dari kiblat yang dulu dengan kiblat yang sekarang, melainkan tujuannya agar kami semakin mengetahui siapa yang mengikuti rasul, mimman yang qalibu 'ala aqidah, dan siapa yang berpaling dan justru ke belakang. Naam, dalam artian yang tidak taat berarti dia tetap salat menghadap Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Paham ya? Naam. Padahal apa? Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun itu sebenarnya berat. Berat bagi kaum mukminin untuk meninggalkan kiblat yang lama gitu loh. Kecuali orang yang Allah berikan hidayah, bayangkan. Berat. Karena sudah kebiasaannya salat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ketika diperintahkan berpaling, berat sekali. Namun seberat apapun karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan. Paham ya? Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Mafhum insyaallah ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan salat kalian dulu dilakukan ketika masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Naam, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Zat yang Maha lembut dan kasih sayang terhadap manusia. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat apa tafsirannya ini, karena sangat bagus sekali. Nah, sangat bagus sekali ini barakallahu fikum. Kisah yang sangat mengharukan bagaimana perjuangan orang-orang mukminun dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal, nah ketika diperintahkan berpaling, nah berpindah kiblatnya. Wa kama hadainakum ayyuhal muslimun, dan sebagaimana kami telah berikan hidayah kepada kalian wahai segenap kaum muslimin, ila tariqis sahih fid din, kepada jalan yang benar di dalam agama ini. Ja'alnakum ummatan khiyaran udulan, kami pun menjadikan kalian umat yang pilihan dan apa? Yang pertengahan. Adlan khiyara, pertengahan, wasata, pertengahan, la ifrad wala tafrid. Dalam mensikap sebuah perkara, la ifrad wala tafrid, dalam artian apa? Nah, kita memperingatkan ahlu bid'ah wa dalal, memperingatkan ahlu batil sesuai dengan kadarnya, dan tidak boleh membiarkan. Apa maksudnya itu? La ifrad wala tafrid. La ifrad, tidak boleh berlebihan, wala tafrid, tidak boleh juga meremehkan. Meremehkan dalam artian, wah aku gak mau ikut campur, biarkan. sesat ya biarkan sesat, enggak seperti itu. Dakwah barakallahu fikum, sampaikan dengan hujjah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menerima alhamdulillah, belum menerima berarti hidayah taufik belum sampai. Tapi diam jangan. Paham ya? Karena as-sukut anil batil kasyaitanil akhras. Paham ya? Diam seseorang dari kebatilan bagaikan setan yang bisu. Paham ya? Allahul musta'an. Jadi tetap kita bicara sesuai dengan kadarnya barakallahu fikum. Sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan, tidak meremehkan. Naam. Itulah yang dikenal dengan al-jarh wa ta'dil. Mengkritik dan juga memberikan rekomendasi, semuanya diletakkan pada tempatnya. Naam. Kita lihat sini. Li tashhadu 'ala al-umam fil akhirah anna rusulahum balaghathum risalati rabbihim. Agar kalian sebagai saksi terhadap umat-umat nanti di akhirat, bahwasanya rasul-rasul mereka itu menyampaikan kepada mereka risalah-risalah Rabb mereka. Wa yakuna ar-rasul, dan agar rasul juga menjadi saksi fil akhirah, di akhirat nanti, kadzalika menjadi saksi pula syahidan 'alaikum, untuk kalian, disaksikan untuk kalian, annahu ballaghakum risalah rabbih, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabb-nya. Jadi enggak ada dalil lagi, dalam artian hujah sudah tegak itu istilahnya. Wa ma ja'alna ayyuhar rasul, dan tidaklah kami jadikan wahai segenap rasul kiblata Baitul Maqdis, kiblat Baitul Maqdis allati kunta 'alaiha, yang dulu kalian atau engkau berada di atasnya, dalam artian dulu kalian salat menghadap Baitul Maqdis. Tsumma sarafnaka anha ila al-Ka'bah fi Makkah, ya kan? Kemudian kami palingkan, kami pindahkan. Naam, ke mana? Ke Ka'bah di Mekah sana. Dari Baitul Maqdis arahnya kemudian ke Ka'bah. Nah, arahnya dalam artian salatnya menghadap Ka'bah. Illa, tujuannya apa? Illa liyudhira ma 'alimnahu fil azal. Kecuali hanya na barakallahu fikum, dalam rangka agar semakin nampak apa yang kami ketahui perkara yang akan datang. Bukan Allah Ta'ala enggak tahu ya. Ini sekedar taukid bahwa Allah Ta'ala benar-benar mengetahui. Naam. Ilman, itu pengetahuan yata'allaqu bihi thawab wal 'iqab, yaitu pengetahuan mengenai apa? Keterkaitan mengenai pahala dan apa? Pahala dan hukuman. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya kalau ketika diperintahkan untuk berpaling langsung berpaling, pahala. Dalam artian berpaling bagaimana? Ketika awal mulanya menghadap ke Baitul Maqdis, datang perintah untuk mengarah ke Ka'bah, langsung ke Ka'bah, pahala berarti. Tapi kalau dia berpaling, enggak mau berpaling, dalam artinya dia enggak mau nurut, tidak mau taat, justru tetap salat menghadap Baitul Maqdis, dosa. Apa maksudnya ya? Perkara apa yang kata beliau? Ilman yata'allaqu bihi thawab wal 'iqab, ini. Ya, pengetahuan yang ada keterkaitan dengan dosa dan pahala. Nah, barakallahu fikum, hukuman dan pahala. Linumayyiza man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbilu ma'aka haitsu tawajjahta. Dalam rangka agar kami bisa membedakan siapa yang mengikuti dirimu, siapa yang mentaatimu, dan siapa yang menghadapkan diri bersamamu, dalam artian menghadap kiblat bersamamu, haitsu tawajjahta, kapan saja engkau berpaling. Wa man huwa dha'iful iman, dan siapa yang imannya lemah, fayanqalibu murtaddan, dia akan berbalik arah menjadi murtad an dinihi, keluar dari agamanya, li syakkihi wa nifaqihi, karena ragunya dia, bimbangnya dia, dan nifaknya dia. Allahul musta'an wal 'iyadu billah. Wa inna hadhihi al-hala allati hiya tahawul muslimi fi salatihi nam min istiqbali Baitul Maqdis ila istiqbali Ka'bah, dan bahwasanya keadaan ini, berpindahnya kaum muslimin atau berpindahnya seorang muslim salatnya dari menghadap ke Baitul, dari menghadap Baitul Maqdis ke menghadap Ka'bah, lisa nam lasakinatun syaqatun nam, ini lamnya lam taukid ini ya, lasakinatun syaqatun, sungguh berat dan juga berat. Paham ya, kan terbiasa salat menghadap mana? Baitul Maqdis. Ketika diperintahkan sangat berat sekali. Namun nah, beratnya ini bagi orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Illa 'alal ladzina hadahumullah, kecuali orang-orang yang Allah telah berikan hidayah kepada mereka. Wa manna 'alaihim bil imani wat taqwa, dan orang yang Allah telah karuniakan kepada mereka dengan keimanan dan ketakwaan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, lam di sini, lam apa di sini akhwazan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, wa ma kana Allah, ma kana lamul zuhud, nah mahsan tabarakallahu fikum, karena tidak oleh makana. Wa ma kana Allahu liyudhi'a, yudhi'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamul zuhud. Ini selingan Arab saja ya. Nah, barakallahu fikum, jadi lam zuhud di situ. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, ay wa ma kana Allah muridan litadhi'i imanikum. Takdirnya gitu. Namanya dan tidak Allah taala menghendaki untuk menyanyiakan keimanan kalian. Salat kalian maksudnya. Paham ya? Wa tibaikum lirrasulih, dan kalian mengikuti pengikutan kalian terhadap rasulnya. Wa yubtilu nam salatakum, dan Allah taala tidak akan batalkan salat kalian. Ilal kiblah sabiqah, kepada kiblat yang dahulu kalian lakukan. Maksudnya salat-salat kalian dulu dilakukan menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu enggak disia-siakan, itu maksudnya, tetap dikasih pahala. Innahu subhanahu wa ta'ala la yarhamun nas rahmatan wasi'ah fi ajilihim wa ajilihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang senantiasa merahmati dan menyayangi manusia dengan kasih sayang yang sangat luas. Nah, fi ajilihim, baik nam segerakan untuk mereka ataupun nam ditunda ataupun perkara yang akan datang. Dalam artian barakallahu fikum hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pemurah dan penyayang terhadap hamba-hambanya, hingga suatu ketika nam Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan penduduk surga ke dalam surganya, kemudian masih melihat dari kalangan manusia yang masih memiliki benih-benih keimanan, nah barakallahu fikum, yang terbakar oleh api, api neraka ya, hangus, tinggal arang, kemudian Allah ta'ala pun ambil dan dimasukkan ke sungai kehidupan, nahrul hayah, yang mereka digelari dengan jahannamiyun, mereka akhirnya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah ta'ala telah menyatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemurkaanku. Menunjukkan bahasanya apa? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada kemurkaannya. Bukti nyata yang di dunia ini, barakallahu fikum, kalau kita beramal amalan kebaikan, dilipat gandakan berkali-kali tidak? Naam. Ketika beramal kejelekan, dihitung satu. Paham ya? Coba kalau dilipat gandakan. Besar. Nah, barakallahu fikum, karena manusia tidak terluput dari kesalahan. Tidak maksum dari kesalahan. Sebagaimana datang dalam hadis qudsi, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah rawahu Muslimun, Rasulullah menyatakan hadis qudsi tersebut, fima yarwihi an rabbihi azza wa jal, ya ibadi innakum tukhti'uni tukhti'una bilaili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan sungguh aku adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Oleh karena itu, istighfar amrun matlub wa taubah nam amrun matlub, perkara istighfar dan taubat perkara yang dituntut, perkara yang disyariatkan, walaupun kita tidak merasa berbuat dosa, barakallahu fikum, karena bertaubat itu tidak ada salahnya, bahkan keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nasrullaha assalamata wal afiyah, wa nasrullaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana ala alkitabi wa sunnah hatta nalqah innahu waliyudhalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin.